kenapa semua harus ku alami. Mengapa semua satu datang pula seribu derita terasa tiada akhirnya. Mengapa semua ku alami? Aku tiada terampuni. Ataukah sudah suratan pada diri, ya ilahi Rabbi. Wahai pengasih serta penyayang, minta ku hentikan azab darimu agar nafas hukumu ku jalani. Aku tiada terampuni. Ataukah sudah suratan pada diri, ya ilahi Rabbi. Wahai pengasih serta penyayang, minta ku hentikan azab darimu agar nanti